WIN yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Taryono. Yang kami hormati dari Pak Dandim atau yang mewakili. Yang kami hormati dari kakak-kakak pembina Pramuka Gugus Depan Universitas Syarif Hidayatullah dan seluruh peserta Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti tausiah, yang mana tema tausiah pada pagi hari ini adalah Pramuka sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah tema yang sangat baik dalam situasi saat sekarang ini, yang mana kebangsaan ini, tema persatuan dan kesatuan ini adalah hal yang harus selalu kita ingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik penerus perjuangan bangsa. Adik-adik sekalian, Pramuka yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, kalau kemarin saya membaca lantun acara, saya harus berikan keynote speaker, tetapi mungkin tadi saya sarankan kepada panitia agar jangan keynote speaker, cukup sambutan saja, karena keynote speaker itu adalah orasinya. Orasinya itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan, yang mana menjadi landasannya sampai nanti mengarah pada apa yang jadi kesimpulannya. Oleh karena itu, dalam sambutan pagi hari ini, saya selaku Kapolres Tangerang Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, kepada pengurus Pramuka yang sudah menginisiasi, yang sudah mengadakan kegiatan ini. Tema kebangsaan saat sekarang ini harus selalu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama menjelang situasi saat sekarang ini, situasi menjelang pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden yang kita adakan setiap 5 tahun sekali. Seharusnya pemilu yang dilaksanakan secara terbuka di Indonesia ini merupakan bagian daripada pesta demokrasi di Republik Indonesia. Tetapi faktanya bahwa terkadang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen pemilu ini untuk mendukung salah satu pasangan calon yang didukungnya menggunakan cara-cara yang terkadang memprovokasi dan terkadang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya mengimbau, saya mengajak kepada adik-adik sekalian, kepada para pramuka sekalian, marilah kita tetap bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa. Jangan sampai nanti ada informasi-informasi yang bersifat menyesatkan, sehingga dapat memprovokasi kita, sehingga dapat memecah belah persatuan di antara kita. Dan alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Ahmad Wafi. Selamat datang kepada Pak Kiai yang mengucapkan. Dan beliau ini adalah orang yang tepat menurut saya untuk menyampaikan tausiah masalah kebangsaan. Saya sering mengikuti pengajian beliau, saya sering melihat pengajian beliau juga melalui YouTube dan media-media lainnya. Dan banyak pengetahuan nanti akan kita dapatkan tentang bagaimana sejarah bangsa Indonesia, tentang bagaimana dulu para pendiri bangsa ini mendirikan bangsa Indonesia dengan dasar Pancasilanya, dan bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa merawat persatuan dan kesatuan untuk meneruskan pembangunan Indonesia. Insya Allah nanti itu akan dapat kita dapatkan, dan saya harapkan adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, kita semua dapat menyimak nantinya apa yang disampaikan oleh guru kita. Sehingga diharapkan setelah kegiatan ini, setelah acara ini, rasa kebangsaan, rasa pendidik kita sebagai bangsa negara Indonesia akan dapat semakin meningkat, akan dapat semakin menebal rasa kebangsaan kita. Insya Allah. Mungkin ini sedikit sambutan dari kami selaku Kapolres Tangerang Selatan. dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini. Semoga kegiatan kita pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tausiah kebangsaan yang berbahagia, sebelum ke acara selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan gambang kromong dari Sanggar Sinar Pusaka, Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Thank you. 2009 kan? 2009. Nambah ya, Pak. Nambah, Pak. Biar percaya. Ya, Gus. Eh, ora nganggo serban, wong wis nganggo merah putih. Namanya apa ini? Kacu. Nah, wes, nah saya ganti. Nah, kita bawa pulang. Oh, dipakai di luar rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para guru besar, Pak Rektor, Ibu Rektor yang hari ini diwakili oleh pembantu rektor bagian kemarin. Itu rektor berapa sekarang, Pak? Bidang. Dulu pembantu rektor 3 biasanya bagian kemahasiswaan, karena saya juga pernah sekolah soalnya. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak dan Dim dan Ramil ya, yang mewakili. Nah, ini yang baju putih ini. Oh, Pak Kadis Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini ada kiainya juga di sini. Ini hadirin wal hadirat, adik-adik apa rekan-rekan pramuka, benar berarti saya ini kakak pramuka ini. Kakak pramuka. Alhamdulillah siang hari ini sebenarnya saya nggak bisa lagi menyempatkan waktu untuk acara hari ini, karena sebenarnya saya mesti ke Medan, tapi karena kemudian acaranya itu pramuka, saya harus datang. Saya harus datang karena ini acaranya pramuka. Ini pasti akan mengingatkan saya peristiwa 30 tahunan yang lalu, ketika saya ditempiling sama pembina gara-gara gak bisa ini tepuk pramuka. Saya lagi tepuk pramuka, semua sudah berhenti, saya tambah satu. Apa itu? Prok-prok-prok. Tadi diajari, gimana tadi? Bisa saya, tapi nanti kalau salah. Nah gitu kayaknya. Terus ada dasa dharma pramuka. Nah yang ingat lagi tadi itu pas lagu pramuka, dharmaku kubaktikan agar jaya Indonesia, Indonesia. Nah itu ingat saya tadi itu. Ini penting ini saya. Jadi membangkitkan memori yang sudah puluhan tahun, dan kebetulan ini pramuka besar, pramuka dewasa, pramuka di perguruan tinggi, sehingga bahasannya juga sudah berkait dengan NKRI. Ini sebuah bahasan yang hari ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang problem terbesar hari ini kan problem bangsa. Semua negara mengalami problem kebangsaan. Tidak cuma Indonesia, hampir semua negara mengalami problem kebangsaan. dan semua mengalami titik-titik kritis. Ada yang selamat, ada yang tidak. Beberapa negara di Eropa selamat, tapi tidak selamat juga. Di Timur Tengah ada yang selamat, tapi ada yang sebagian besar tidak selamat dalam urusan kebangsaan. Nah, makanya semua kemudian sekarang membicarakan Indonesia. Saya kemarin dari Australia, saya kaget ketika orang Australia ini dengan sangat jujur mengakui kehebatan bangsa Indonesia untuk urusan kebangsaan. Seandainya kemarin itu tidak musim dingin, saya mesti ke negara, beberapa negara bagian di Rusia sana, cuman karena musim dingin, sepulang dari Australia saya nggak mau berangkat karena di sana -41. Saya nggak bisa bayangkan, 3 kali ke sana di -41 rasanya nggak enak, kencing itu belum selesai sudah kering. -46. Rusia mengalami kebangsaan sehingga pecah sekarang. Cina mengalami problem kebangsaan Jepang. Nah, di antara problem-problem kebangsaan itu, yang paling diapresiasi itu Indonesia. Kenapa? Karena sadar dengan sesadar-sadarnya, Arab itu cuma satu bangsa, Eropa satu bangsa, Arab yang satu bangsa, itu terpecah dan dipikul oleh puluhan negara. Eropa ini satu bangsa, dipecah oleh puluhan negara dan dipikul oleh puluhan negara. Nah, kita ini kebalikannya, puluhan bangsa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling baik. Sementara bangsa ini, ini kan bangsa yang tidak serta-merta ada. Bangsa ini bukan bangsa yang serta-merta ada, tapi bangsa yang mengalami pergeseran yang sangat panjang. Bangsa yang mengalami pergeseran dari pergeseran agama sampai pergeseran budaya, kita ini sudah alami semua. Kita hanya mengenal dulu bangsa ini benar apa tidak, dan saya menyatakan tidak benar. Bangsa ini pertama kali difitnah itu oleh orang Eropa sebagai bangsa turunan monyet. Orang Eropa ini kan menyatakan kita ini kan turunan monyet, bahwa kita ini adalah evolusi dari Pithecanthropus erectus. Sehingga wujud kita mungkin seperti ini. Orang Eropa itu kan mengenal bangsanya yang paling baik kan bangsa dia sendiri. Rasnya ras Arya. Di luar ras Arya, itu kan rasnya turunan monyet. Nah, Pithecanthropus tertua itu ada di Indonesia. Namanya Wajakensis dan Suluensis. Baru setelah itu manusia Viking. Nah, inilah yang menyebabkan Eropa waktu itu kemana-mana melakukan imperialisme karena merasa ras terbaik. Christopher Columbus datang ke Tanjung Harapan di Afrika. Dia merasa dia ketemu dengan neraka. Karena di neraka itu orang disiksa, dibakar, tapi tidak mati agar bisa disiksa lagi. Makanya Christopher Columbus dengan enak saja melakukan kekejaman dan kekerasan di Afrika. Melakukan penembakan-penembakan, pembantaian-pembantaian. Untuk apa? Ya dalam bahasa yang paling sederhana, mereka membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dan itu berlanjut. sampai kasus apartheid di Afrika Selatan. Yang terakhir yang kemudian bisa kita lihat adalah ada kasus yang sangat mengerikan namanya Amistad. Pergeseran Afrika menjadi budak di Amerika. Dan itu difilmkan. Dan sampai hari ini di beberapa negara di Eropa masih membedakan. Rasialisnya masih ada. Nah, Belanda datang ke sini juga sama. Kita ini dianggap tekan tropus. Nah, ini yang kemudian menghasilkan. Padahal saat mereka datang, bangsa ini sudah jadi, sudah menjadi bangsa yang berstandar internasional. Apa yang ada di dunia internasional sudah ada di sini. Tapi karena pola pikir kontinentalnya landlock gitu ya, terkunci di daratan Eropa, sehingga ketika dia keluar memandang bangsa yang lain ini sebagai bangsa yang berbeda. Padahal secara sederhana kita bisa lihat apa sih yang nggak ada di Indonesia. Kalau orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita juga punya cerita tentang bawang putih, bawang merah. Orang sana punya cerita Samson, kita juga punya cerita Bandung Bondowoso, Sipahit Lidah, Sang Kuriang. Sana punya cerita yang namanya Romeo Juliet, kita juga punya Roro Mendut, Rono Citro, Andi-Andi Lumut, kita punya. Sana punya cerita tentang kura-kura ninja misalnya, kita juga punya cerita yang sama, Kancil Nyolong Timun atau si Kancil Curi Timun. Apa yang ada? Jadi di saat bangsa Arab punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit, orang Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan tali gitar, kita juga punya seperti itu. Namanya gamelan, bahkan gamelan terbuat dari logam. Artinya bahwa hanya bangsa yang besar mampu membuat alat musik dari logam karena menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang matang. Ada di sini. Di sana punya piramid, sini punya Borobudur. Dan di balik Borobudur ada punya bangunan-bangunan besar, cuman bahannya aja yang beda. Di Sumatera bangunannya lebih banyak menggunakan bata merah, sehingga habis. Majapahit bata merah, tapi di Jawa Tengah menggunakan batu. Dah, apa yang nggak punya? Semua ada di sini. Nah, tiba-tiba sekarang kita ini dipaksa untuk menjadi baik dalam kenyataan maupun dalam nalar pikir, kita ini dipaksa menjadi bangsa yang gak ada kelasnya. Sehingga secara sadar dan tidak sadar, ayam gede dikit itu ayam bangkok, ayam besar dikit itu ayam bangkok, jambu besar dikit jambu bangkok, nangka enak dikit nangka Belanda, padahal sirsat. Ada kunci bisa belok ke kiri dan ke kanan, namanya kunci Inggris, itu buatan Tegal. Anak-anak IPB punya produk baru namanya pepaya, dijual kemana-mana gak laku. Kemudian dikasih nama pepaya California. Larisnya luar biasa karena California. Padahal produk IPB yang dulu fermentasinya seperti fermentasi apa kopi luwak. Jadi dimakan dulu keluar tumbuh jadi pepaya. Nah, ini problem kita hari ini. Orang lebih suka I love you daripada aku cinta padamu. Kan gitu. Ini hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana. Jadi yang modernis ini gak pede kalau gak Eropa. Yang religius juga gak pede kalau tidak Arab. Ini kan hari ini yang terjadi. sehingga mungkin jadi aneh juga ketika saya kemudian pakai kacu begini nanti. Udah gitu ini kayaknya kacu sudah sering dipakai ini. Lu soalnya ada ininya, ada jarum pentulnya. Ini kayaknya kacu perempuan ini. Siapa pemilik kacunya? Ini seperti sepatu Cinderella ini. Tertinggal di sini. Ya sudah, nanti siapa pemilik? Kalau boleh saya pengen kenalan. Saya simpen di sini ya. Tuh. Jadi ini bangsa ini situasinya memang di semua lini. Pak Harto keter ketika Kamdesus datang. Kalau Pak Harto tidak mengambil pinjaman dari IMF, bangsamu akan mati. Karena begitu cintanya Pak Harto sama bangsanya, dia pinjem, ditunggui sama Kamdesus begini. Akhirnya pinjemlah, karena diancam kalau tidak ada mekanisme dengan IMF. 2001 sampai 98 sampai 2002 masyarakat ini akan mati, bangsanya akan mati. Pinjem Pak Harto. Tapi sampai sekarang ini krisis juga belum berhenti, bangsanya juga nggak mati, kan gitu. Nah ini yang salah, ini bangsanya yang nggak mati-mati atau teorinya yang salah, alat ukurnya yang salah, kita nggak bisa memahami. Nah ini sebenarnya ada apa di bangsa ini, kan gitu. Sebenarnya ada apa sih di bangsa ini? Perekatnya apa? Kekuatannya apa? Semua sedang bertanya. Sehingga ini pun nanti kalau seandainya analisa itu keliru, ya anggap saja ini trial and error. Semua sedang coba-coba. Kenapa? Ini dunia juga sedang bergeser. Dan tidak ada satupun yang mampu menjawab ini problem apa. Ya, untungnya Indonesia ini sebagian besar kaum muslimin, itu aja. Dimana kaum muslimin ini dari kecil sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a, kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi itu takdirnya Allah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembantu Rektor tadi. Itu takdir. Kita menjadi orang Indonesia ini kan gak ada yang minta. Kalau boleh minta, kita mungkin entah minta menjadi bangsa apa. Kalau bisa menjadi bangsa langit aja, gak usah menjadi bangsa. Lebih enak kan kalau di langit sana, kan pengen makan tinggal batin aja kan makanannya keluar. Pengen istri tinggal membayangkan aja sudah keluar. Ini kan bangsanya. Gak ada yang bisa minta. Kenapa Afrika seperti itu gak ada yang minta? Kenapa Indonesia seperti ini gak ada yang minta? Kenapa Arab seperti itu juga gak ada yang minta? Kenapa Cina seperti itu gak ada yang minta? Nah kita menjadi Indonesia ini juga gak ada yang minta. Nah inilah. Nah kira-kira dalam situasi seperti itu Pramuka ini mau ngapain nih? Itu pertanyaannya. Pramuka yang memang Pramuka itu ada siaga, penggalang, penegak. Oh, ini kan sebuah estafeta kehidupan yang luar biasa. Siaga, penggalang, penegak. Jadi yang kecil-kecil ini siaga. Anunya biru hijau biasanya. Iya. Hijau. Kalau penggalang itu merah, penegak kuning. Merah, hijau, kuning, PDI, P3. Inilah. Jadi ini sekarang ini problem dunia sebenarnya. Dan ada gangguannya masing-masing. problem dunia. Bangsa Amerika, problem kebangsaannya juga serius. Problem kebangsaannya juga serius. Mulai dari problem identitas Spanyol, identitas Inggris, dan identitas Indian. Itu sangat keras di Amerika. Jadi mereka juga jangan dianggap mereka enggak punya problem. Tapi problem itu pelan-pelan diselesaikan. Dan menyelesaikannya ya dengan cara Amerika. Yang paling ribet waktu itu adalah problem di pertemuan antara Spanyol sama Afrika. Terutama dalam urusan beragama. Mereka punya problem itu. Yang dari Spanyol, waktu itu yang paling serius itu, ini beragama setahun sekali ke gereja. Dan yang disembah itu santo. Namanya Santo Sebastiano. Yang urban dari Afrika, ini lebih ke Bunda Maria. Itu pun setahun sekali. Dan ini gak bisa dipertemukan. Maka itu menjadi prioritas. Akhirnya muncul seorang pastor yang agak sableng gitu. Ya, namanya Gustavo Gutierrez. Nah, si Gustavo Gutierrez ini akhirnya meramu bagaimana agama yang datang dari Timur Tengah yang dianut oleh orang Afrika, agama yang datang dari Timur Tengah ya, yang dianut oleh orang Eropa, ini bertemu di Amerika tanpa pengawasan gereja. Nah, ini akhirnya kemudian dikirimlah pastor yang memang pikirannya agak sableng-sableng dikit, yang dikenal dengan nama Gustavo Gutierrez. Dia yang akhirnya menulis sebuah buku Theologia de Liberation, yang akhirnya dikenal dengan istilah teologi pembebasan. Nah, akhirnya terkompromikan. Akhirnya ada jalan keluar. Nah, sehingga ekspresi orang Afrika dan orang Eropa ini membaur. Nah, yang paling bisa dirasakan adalah akapelanya orang Afrika itu terkodifikasi dalam sebuah genre musik baru namanya blues. Namanya blues campur dengan jazz. Nah, di generasi yang lebih kekinian kemudian dikenal dengan rock. Itu, nah, rock ini kemudian punya cabang macam-macam, ada rock metal, rock apa, yang akhirnya sampai juga ke Indonesia. Nah, ketika masuk di Indonesia menjadi genre tersendiri. Tiba-tiba belum sampai 20 tahun sekarang jadi rock dut di Indonesia. Ini titik kompromi-kompromi ini mau butuh. Sampai di sini jadi rock dut. Yang ini dari Inggris sampai di sini jadi keroncong. Sampai di Jogja jadi campur sari. Jadi dari dulu yang ini orang-orang punya sistem seperti itu. Di Cina ini juga menghasilkan titik-titik kompromi yang sudah selesai. Problem ketuhanan di Cina itu menjadi sederhana karena tiba-tiba muncul dewa-dewa baru. Ketika Tuhan terlalu keras terhadap keburukan, maka keburukan itu punya identitas masing-masing. Yang suka mabuk punya dewa mabuk, yang suka judi punya dewa judi. Dan untuk menetralisir itu semua, mereka punya caranya tersendiri, di mana kerajaan Tuhan menjadi tidak sakral karena bisa dinaiki oleh Sun Gokong. Kemudian diobrak-abrik kayak begitu. Coba bisa kita bayangkan, sampai Kaisar Langit terusir dari kerajaan langit. Ini coba kalau sekarang itu terjadi di Indonesia, parah itu, seributnya luar biasa itu. Mereka punya caranya, jadi mengkompromi semuanya punya. Dan akhirnya Amerika punya jalan keluar yang sederhana. Amerika punya jalan keluar yang sederhana. Karena titik kompromi ini berhasil dari awal, memang sudah disiapkan. Nah, kita di Indonesia sebenarnya juga sudah disiapkan oleh nenek moyang kita untuk bikin kompromi awal sudah disiapkan. Karena kita ini puluhan bangsa, identitas itu sudah disiapkan dari awal oleh pendiri bangsa ini. Sehingga kalau pertanyaannya kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, itu bisa dijawab. Sebenarnya bisa dijawab dengan sangat sangat mungkin menjadi sangat sederhana. Bisa dijawab, kita ini dulu sampai di tahun 1200-an 1300-an kita ini terkenal sebagai bangsa penakluk. Terakhir saya pergi ke Korea, di Korea Selatan itu ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae itu yang bangun kota pertama kali namanya Surowareng. Dan kuburannya masih ada. Dan saya pikir nama Surowareng itu bukan nama orang Korea. Kalau Korea enggak mungkin lah kok Surowareng gitu. Itu ada sampai sekarang. Kemudian bangsa ini menaklukkan Mongolia. Utusannya yang kesini namanya Menji dipotong telinganya. Ini kan bukan pekerjaan yang sederhana. Mongolia itu bangsa penakluk Arab, bangsa penakluk Eropa. Masuk ke Nusantara, habis kok, ludes. Sekali-sekalinya Mongolia kalah itu di Nusantara ini. Dihajar sama pasukannya Kertanegara. Coba. Hampir dari semua titik komparasi, kalau Eropa pernah menaklukkan, kita juga pernah menaklukkan. Jadi titik kurangnya di mana? Gak ada yang bisa, gak ada kekurangannya bangsa ini. Mana kekurangannya? Gak ada. Cuman membangkitkan semangat untuk mengerti bahwa kita ini punya bangsa. Ini aja yang berat. Hari ini sebenarnya potensinya ada semua. Kajian bahasa, bahkan bahasa Inggris sekalipun, kalah rumit dengan kajian bahasa Indonesia. Apalagi kalau sudah berbicara tentang bahasa daerah, lebih rumit, sangat rumit. Inggris mengenal 1-2 bahasa, kita mengenal bahasa yang banyak. Inggris mengenal nasi itu hanya sekedar rice. Arab mengenal sekedar rus. Di sini detail masih di sawah padi. Udah dipanen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya beras. Kalau patah-patah namanya menir. Lihat, dimasak namanya nasi. Satu upo atau sebutir nasi. Buntel godong itu lontong. Dibuntel, dibungkus janur namanya kupat. Panjang dikit lepet. Dublek-ublek bubur. Bahaya kita, kayanya luar biasa. Nah, kalau yang pantatnya gosong, kerak. Yang gak dimakan kering, ada namanya aking, ada karak. Lengkap. Coba kita kadang ketika kita berbicara dari sisi mana sih bangsa ini sebenarnya kekurangannya, fondasi-fondasi kebangsaan kita ini paling utuh dan paling lengkap mana? Nggak ada. Saya kadang sampai nyari apa sih yang tidak dimiliki oleh bangsa ini yang dimiliki oleh bangsa lain. Tak cari itu dalam referensi, nggak ada, semuanya punya. Coba tolong dibantu juga ngitung gitu ya. apa sih? Arab punya apa misalnya? Punya senjata, kita punya senjata. Sana punya bahasa, kita punya bahasa. Eropa, bahkan kita ini lebih kompleks. Makanannya aja lebih paling banyak. Mana ada makanan sebanyak makanannya orang Indonesia? Dari nasi, jagung, ketela, umbut. Saya kemarin makan umbut itu di Bengkulu. Terus paling banyak. Dah, yang paling aneh sekalipun, hantu. Kayaknya hantu kita ini paling banyak variasinya. Jadi apa gitu ya, saya itu kalau titik komparasinya mana, apa gitu? Nggak ada. Hantu kita itu paling banyak. Mana gundul pringis, jerangkong, wewe gombel. Wah, banyaklah pokoknya itu kalau dihitung. Kalau sana kan cuman Pak Dracula, ya zombie. Sini ini bawahnya ada bekakak, ada. Nggak bisa dihitung. Si mana? Kayaknya nggak ada itu loh yang kemudian membuat kita ini menjadi inferior, itu nggak ada. Semua sama, semua ada di sini itu. Dari hantu lengkap. Logam paling kuat kita. Keris itu yang tengah itu logam bintang, meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman ahli logam hanya mampu melelehkan logam di suhu 7.000. Di atas 7.000 reaktornya enggak kuat. Nah, terus kita cuma kehilangan catatan. Nah, dulu itu apinya api apa? Nah, kita juga enggak ngerti sudah. Jangan-jangan didudut-dudut gitu. Kelengkapan ini ada semua, tapi memang kita berbeda-beda dan harus lebih berhati-hati. Nah, itulah yang kemudian bangsa ini punya mekanismenya tersendiri untuk menyelesaikan problemnya. Yang sampai hari ini juga kadang kita juga nggak ngerti ini di mana kekuatannya. Pilkada DKI itu kan seolah-olah akan hancur lah itu Jakarta ini. Gitu. Tapi redam. Gitu. Musik rock. Rock dut. Makanan Eropa. Gitu sini. Tahu-tahu sekarang yang lebih ngetren pawon deso. Gudeg yujum. Ini apa itu? Sebentar seperti orang Amerika semua, anak muda rambutnya gini semua. Nggak nyampe. Ya paling 1 tahun hilang. Dan kembali lagi menjadi Indonesia. Dan ini bukan cuman kita yang lihatnya. Intelektual-intelektual besar pun melihat di bangsa ini ada sesuatu yang mereka sebut sebagai invisible hand. Makanya jangan kepancing kita dengan bangsa ini. Pancing keluar terlalu malu-malu sendiri. Di dunia ini gak ada presiden gak bisa jalan itu kalau bukan Indonesia. Dan jadi presiden gak bisa lihat, gak bisa jalan, jadi presiden di Indonesia. Nah, itu hanya terjadi di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini memang akhirnya bisa direfleksi. Sebenarnya kekuatan bangsa ini ada di mana? Kekuatannya sampai bangsa punya mekanisme seperti ini. Ini enggak coba. Nah, ini mesti nanti Pramuka ada di mana? Nah, sekarang ini yang lagi ngetren. Yang lagi ngetren di Indonesia ini kan gerakan agama ini yang lagi tren, sehingga orang berbicara agama di Indonesia ini sekarang sudah mulai overload gitu. Wah, apa saja harus ngomongin agama. Tak kira kok ini nanti juga gak lama gitu loh. Gak lama. Kalau yang waras ini masih banyak. Gak lama. Ini kan seolah-olah penuh ini, bicara ini. Apalagi menjelang pilpres ini. Nah, yang paling krusial mesti juga kita contoh, misalnya akhirnya kita lihat negara-negara tetangga, premis-premis berbicara kebangsaannya ini sederhana-sederhana gitu lah. Sederhana-sederhana. Amerika itu kalau menutup problem kebangsaannya itu sederhana. Contoh kekalahan dia di Vietnam ini ditutup dengan sesuatu yang sederhana dan selesai sudah. Peristiwa itu sudah hilang dari ingatan dan bangsanya tetap PD. Cuman ditutup dengan bikin film Rambo gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Pergeseran antara budaya Cina dan budaya Amerika cukup ditutup dengan American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang pergeserannya cukup ditutup dengan American Samurai, American Ninja. The Last Samurai cukup dikasih toko Tom Cruise dari Amerika. Malaysia ini lebih sederhana lagi. Malaysia lebih sederhana lagi, menutup itu semua dengan si Upin dan si Ipin. Jadi ditutup oleh si Upin dan si Ipin. Bangsa Malaysia gak mungkin pisah dengan ras India. Si Upin dibikinkan dengan kenalan sebuah tokoh India kecil namanya Jarjit. Dengan tokoh-tokoh, dengan Cina gak mungkin dipisah. Bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dengan Indonesia bikinkan tokoh namanya Susan. Susan, ini cara-cara. Amerika gagal di Timur Tengah bikinkan film Hotshot 1, 2. Terakhir gagal dengan terorisme ini bikin 12 Strong. Ini sederhana-sederhana. Lah, kita ini nutup ini semua ini kira-kira dengan apa? Kan gitu. Menutupnya dengan apa? Ini yang sedang kita pikirkan. Mari, monggo. Kakak. Ini gak kelihatan. Lagi. Selamat datang, kami ucapkan kepada Ketua Komisi Pembinaan Anggota dalam kedatangan Pratama, Kak Supriyadi. Kak Supriyadi. Kok saya tadi enggak dipanggil Kak Muafik? Jadi ini untuk tidak mundur ke belakang. Mereka punya premis-premisnya. Punya closing touch yang sederhana-sederhana. Jadi enggak kemudian berat gitu, enggak. Closingnya sederhana saja. Kita kan enggak kebayang tiba-tiba terus Malaysia itu menutup di luar ISA ya, di luar Internal Security Act-nya itu dia bikin sederhana saja. Saya dulu enggak kebayang ini. Setelah teroris-terorisnya lari ke sini semua, Nurdin, Top, Azhari, mereka bingung menghadapi ini. Mulai dari diganggu oleh Azhari yang Darul Arkom, mereka kerja. Lalu kok closingnya kok Upin Ipin itu kan, saya nggak kebayang hebat ini. Karena problem kebangsaan mereka adalah Cina, India, Indonesia ini. Sebagai negeri Commonwealth mereka sudah tidak ada masalah gitu ya. Singapura, Malaysia ini sebagai negeri Commonwealth enggak ada masalah. Karena apa? Tidur saja hidup dua negara ini. Karena Inggris memberikan satu jam lebih awal daripada jam Jakarta yang disepakati oleh Greenwich. Ini dua negara ini kan tidur aja hidup itu sementara. Karena dikasih satu jam lebih awal dari jam Jakarta. Jam Jakarta jam 8, sana jam 9. Sementara dalam teori bujur dan teori lintang, mestinya kita ini satu jam lebih awal. Sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal, Malaysia dan Singapura itu. Nah, saham-saham terbaiknya habis di sana semua. Nah, yang jelek-jelek baru masuk ke Indonesia. Makanya ini persis seperti teori ibu-ibu datang ke pasar kesiangan. Nah, makanya orang kalau nggak ngerti ini pasti ribut tentang fluktuasi uang Indonesia yang tidak stabil. Nah, hidup. Nah, tapi mereka dibayang-bayangi waktu itu oleh gerakan radikal yang di Pertuan Agung sampai mengambil sikap. Ini mesti diapain? Akhirnya sebagian ketika dikerasi di sana lari ke Indonesia, si Nurdin, si Azhari lari ke sana. Setelah itu mereka kemudian membuat gerakan yang sangat revolusioner. Gerakan agama apapun yang mengganggu cita-cita kebangsaan mereka disingkirkan, sampai khutbah aja ada tag-nya. Nah, closing-nya apa? Upin Ipin gitu loh. Ini jago. Dan si Upin, si Ipin ini ada yang menjadi kunci. Siapa kuncinya? Si Upin, si Ipin, Jarjet, Mei-Mei ini. Itu Cikgu pendidikan. Dan setelah itu mereka paham. Sekarang di Malaysia susah dibenturkan dengan orang India, susah dibenturkan dengan orang Cina, susah dibenturkan dengan orang Indonesia, karena si Upin dan si Ipin dari kecil mengenal Jarjit, mengenal Mei-Mei, mengenal Susanti. Yang di sini kemudian berbeda menjadi sangat sektarian. Perumahan muslim semua, bahwa semua kita gak kebayang betapa Jepang itu antara kelompok reformis dan kelompok tradisionalis ini kan keras, antara Tokyo sama Kyoto itu. Tokyo sama Kyoto itu ya, yang satu struktural, yang satu kultural. Dan Tokyo sama Kyoto itu tidak pernah bisa dilepaskan dari problem restorasi Meiji itu, dan Tokugawa. Jepang itu merukunkannya sederhana, secara ekonomi dibikin dumping gitu lah. Tapi bagi generasi berikutnya, closingnya sederhana saja. Bikinkan film sederhana namanya Samurai X, dengan tokoh imajinernya namanya si Rory Kenshin. Sehingga anak-anak kecil di Jepang ini tidak bisa lagi dibentur-benturkan untuk urusan Shinto, Tokyo, Kyoto. Nggak bisa. Itu dulu pernah dicoba oleh Pak Harto, si Unyil. Sampai nggak ngalami itu. Kemudian ada film Aku Cinta Indo Indonesia. Jadi dunia milenial ini sudah ada dari dulu. Di Indonesia ketika sebelum jadi bangsa ini bangsa kuat yang luar biasa. Agamanya Hindu. Hindu itu punya sekat yang tidak bisa ditembus, namanya kasta. Kasta tertinggi ini Brahmana. Brahmana itu ya kiai lah. Jadi kalau saya ini hidup di zaman Hindu, saya ini Brahmana. Itu yang boleh ngomong agama. Di bawahnya ada namanya kesatria, ini para raja. Di bawahnya ada wesya, pegawai negeri lah kalau sekarang. Nah, di bawahnya ada namanya sudra. Ini yang menanggung pekerja, tukang, dagang gitu. Nah, di bawahnya ada namanya paria. Paria ini orang hidupnya minta-minta, pengemis. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini apa ya? Pencopet. Tukang ngentit gitu lah. Koruptor. Yang suka ngambil potongan bansos itu. Itu kuca lah gitu ya. Di bawahnya ada mleka. Mleka itu maling, tapi kalau ketahuan lah lari. Nah, di bawahnya ada candala. Maling tapi kalau ketahuan berani, itu begal. Ini kan struktur yang enggak mungkin bisa ditembus. Tapi nenek moyang kita itu ketika kaum muslimin itu datang, ini bisa bikin titik kompromi yang luar biasa. Raja, hamba, kalau misalnya kok datang ini Islam ini Allah gitu, pasti bermasalah. Maka untuk sementara Allah ini hilang, disembunyikan, berganti nama di sini. Ada pangeran, ada Gusti. Padahal pangeran itu nama putra raja, Gusti itu juga putra raja. Mula ono pangeran Allah, Gusti Allah. Nah, bahasa umumnya Tuhan. Jadi nama Allah pun pernah hilang di sini sebenarnya. Syaikhun ustadun ini hilang dulu, berubah menjadi kiai. Padahal waktu itu kiai itu nama kebu. Kebu Kiai Slamet, nama tombak Kiai Pleret. Sholat hilang dulu, berubah namanya menjadi sembahyang. Loh, kalau awal datang kok para pembawa Islam ini udah ngotot Allah gitu, sudah habis itu oleh Majapahit. Yo, dihabisi sudah. Langsung sholat itu habis. Ini syaikhun dihabisi. Tapi begitu kiai, oh ya, santun. Jadi untuk penghilangan terma-terma besar dari sesuatu yang di luar ketika masuk ke sini, itu sudah dimulai dari dulu sebenarnya. Tapi orang-orang ini kan bekerja. Ketika mau meruntuhkan raja, hamba, kawulo, gusti, ini kan bekerja membentuk sebuah sistem baru yang dikenal dengan nama musyarakah. Nah, musyarakah ini yang kemudian hidup bersama, bersekutu, membentuk tanpa sekat atas dan bawah. Nah, itu yang sekarang hasilnya dikenal dengan masyarakat. Makanya menggunakan bahasa masyarakat. Itu dari bahasa musyarakah. Nah, agar raja apa pangeran yang manusia, gusti yang manusia ini tidak kemudian mendominasi di atas Allah, ininya diturunkan grade-nya. Cara menurunkan grade-nya apa? Raja, hamba, kawulo, gusti ini dilebur dengan satu bahasa yang sebelumnya enggak kebayang. Sebab apa? Itu bahasa yang disampaikan oleh Rasul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Kalian semua ini ra'iyah, saling bertanggung jawab. Nah, raja, hamba, kawulo, gusti ini dilebur menjadi ra'iyah. Yang kemudian sekarang dikenal dengan bahasa rakyat itu dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, tapi orang-orang yang dilebur ini enggak kerasa. Karena untuk menyebut eksistensinya masing-masing masih ada. Yang hamba ambu. Yang kawulo itu kulo. yang hamba sahaya saya, yang abdi Sunda abdi, yang pikulun ulun di Banjar. Ini apa ya, social engineering yang gak main-main. Nah, ketika sudah jadi ro'iyah, inilah yang menjembatani perbedaan. Karena dalam bahasa tekstual, di dalam Islam yang berbeda agama itu namanya kafir. Di dalam bahasa Nasrani namanya domba tersesat. Tapi ketika terma-terma ini akan muncul, pasti bermasalah. Makanya dimunculkan terma baru yang meningkat 3 grade. Satu grade berbeda agama dan saling memusuhan itu kafir. Kalau sudah bisa hidup bersama dan rukun, limi. Tapi kalau sudah bisa saling bertanggung jawab, ro'iyah. Di samping penamaan, ini juga doa. Biar semua orang Indonesia itu nanti jadi ro'iyah yang saling bertanggung jawab. Sehingga terma kafir, terma apa ini? Ini hilang dalam bahasa bangsa dan negara. Dan itu dijadikan bahasa resmi negara untuk menyebut warga negara, negaranya. Ini persiapan yang sangat panjang. Ketika sudah dikasih nama ro'iyah, jangan lagi kau sebut kafir. Ini kan sudah dari dulu. Sudah disiapkan oleh nenek moyang kita. Ini persiapannya sangat panjang. Dan itu gak main-main. Nah, ro'iyah ini kalau berkumpul, mesti berbicara sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lah, membicarakan kepentingannya ini dalam bahasa Al-Quran namanya wasyawirhum fil amri. Maka hilanglah kalimat berembuk, kalimat apa, berubah menjadi kalimat musyawarah. Begitu bahasa yang sebelumnya tidak dikenal di sini. Nah, kalau sudah musyawarah harus bertoleransi, jangan menang-menangan sendiri. Itu dituntun dalam bahasa Allah, namanya tafassahu fil majalis fafsahu yafsahil. Lah, maka tempat musyawarah namanya majelis. Nah, ini lah. Jadi persiapan bangsa ini bukan hari ini. Dari dulu. Nah, kalau mau ro'iyah ini kan mesti ada pemimpin. Gak mungkin gak ada pemimpin. Nah, pemimpin ini dinisbatkan kepada apa? Pada wasi'a kursi yuhus samawat. Maka kedudukan pemimpin disebut kursi presiden, kursi bupati. Loh, itu terjadi sudah dulu. Makanya kemudian orang di Indonesia tidak ada yang kemudian kafir. Ba'as Nawi Kudus ketika mengkafirkan tetangganya didenda 100 gulden sama Belanda waktu itu. Karena dalam konstitusi bernegara semuanya sudah ro'iyah atau rakyat. Jadi dari dulu itu sudah seperti itu ketika berbicara tentang bangsa dan negara. Itu dari dulu nenek moyang kita sudah melihat ini. Makanya kemudian di sini sekian lama kalau tidak mau itu sebutannya non-muslim. Kan gitu. Tetapi terminologi ini kan terminologi dua hal. Satu terminologi ro'iyah dalam berbangsa dan bernegara, satu terminologi tekstual kitab suci. Jadi sebenarnya ini sudah selesai pada waktu yang lalu. Cuman orang sekarang ini kan selalu butuh dalil. Ketika melakukan seperti ini dalilnya apa? Puluhan tahun kita menyebut orang lain itu dengan non-muslim, tapi tidak tahu dalilnya. Nah, itulah maka kemudian salah satunya Nahdlatul Ulama ini membuatkan orang ini biar kalau seperti itu punya dalil. Dibikinkan dalil malah marah. Karena ini yang aneh. kan selalu nanya kira-kira kalau sebenarnya dalilnya apa? Apa aja dalilnya? Kita itu sudah sekian lama enggak pakai dalil, tiba-tiba sebut non muslim menerima caleg non muslim. Ini persoalan prinsip, harus ada dalil. Dalilnya kalian selama ini tidak menggunakan dalil, tak gekno dalil ini lo dalilnya, sehingga kamu kalau mengatakan itu non muslim itu bener lo. Nanya dalil dikasih dalil malah marah. Ini Indonesia. Ya karena musim bimoli, jadi ya enggak usah. Duh. Itu dari dulu. Kalau awal kok sudah kafir gitu, ribut itu dari awal. Makanya nenek moyang kita jago. Dan itu yang kemudian dikembangkan oleh yang kita kemudian kenal dengan sebutan wali. Ada orang tidak terima, apa pentingnya wali di Indonesia? Loh, kalau enggak ada wali, enggak ada Islam. Kenapa? Karena di Jawa, sebagian Sumatera, ini Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana itu nirdunia, sudah tidak ngurusi dunia. Makanya kalau kemudian dalam catatan sejarah kita dikatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu enggak masuk di akal. Saudagar ini sudra. Sudra enggak boleh ngomong agama. Makanya patah. Berhenti sampai di Semenanjung Melayu, zamannya Malikus Soleh, Malikus Zohir, 1222, di sini masih singa, hari gak bisa masuk. Kenapa? Karena yang bawa ini pedagang. Tapi begitu yang berbicara agama ini Brahmana, para wali, para ulama, para kiai yang gak ngurusin dunia, masuk. Nah itu loh. Makanya kemudian terma-terma besar itu dikeluarkan oleh para wali. Cuman wali ini kan gak punya ketakutan apa-apa, karena wali itu konsultannya kan langsung malaikat. Ini Pak Dokter ini ya. Beda. Kalau sekarang kan penuh ketakutan. Hilang simbol, khawatir akan hilang. Hilang simbol, khawatir akan hilang. Maka sekarang semua yang dimunculkan itu simbol-simbol. Kita dulu santri-santri ya, bocah-bocah lir boyo itu, tika mondok, pakai peci putih aja gak boleh kok. Karena khawatir simbol itu melupakan dia. Kalau dia masih santri, jangan-jangan perasaannya sudah kiai. Nah sekarang ini muncul bejibun, ngaji juga belum, belajar juga belum, bungkusnya sudah bungkus Nabi. Jadi enggak heran kalau kemudian muncul kafara yukafiru kufron, itu enggak heran gitu. Inilah bungkusnya didahulukan sekarang. Ini era simbolik. Ini era simbolik. Belum diajar ngaji simbolnya sudah begitu islami. Rapet sekali ini bungkusnya ini. Sehingga waktu diisi enggak bisa masuk karena udah terlalu rapet bungkusnya. Dunia yang terjadi. Nah, wali itu meninggalkan itu karena apa? Ini mesti ditanam. Makanya ketika di Indonesia kemudian ada cerita tentang wali yang duduk 3 tahun hanya untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Padahal keliru, yukayuku, yukayumu. Gitu. Itu sebenarnya adalah fakta epistemologi. Di mana seorang wali itu begitu. Memang enggak banyak pelajarannya. Wong innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu. Jadi tsummastaqamunya itu yang lama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu cuman fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu duduk di padang pasir 25 tahun. Itu kalau dalam bahasa sekarang mungkin download ya. Jadi download program uluhiyah itu memang gak main-main, lama sekali. Sehingga orang-orang yang downloadnya serius ini punya program sehingga bisa diakses pakai .co.id. Yang cara santri disebut dengan ilaruhi, ilahadro, Hadroti itu kan guru-guru nanti. Maka bagi kita yang gak pernah download, kan gitu, kita ini downloadnya kan gak serius. Yalah, yalah, yalah, yalah. Listriknya mati. Maka oleh para sepuh, para orang tua, kitanya diajarkan untuk ngakses saja. Maka setiap malam Jumat kita selalu ngakses ila ruhi, ila hadrati, wa ila jamili itu, wa ila ruhi, udah itu, ila hadrati. Itu kan .co.id itu. Yang itu kemudian dihasilkan oleh pemancar yang akhirnya menghasilkan share it program secara bersama-sama. Nah yang dulu itu kan dianggap sebagai program liar. Masa Fatihah 1 dibagi orang seluruh dunia, gak nyampe, kan gitu. Lu bagi orang milenial tahu sekarang, jangankan Fatihah, tinjunya McTyson diakses oleh satu orang lewat kamera, naikkan ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama kok. Nah itu makanya kalau ada yang kemudian mau Fatihah kok dipakai seorang seluruh dunia, gak nyampe, wah ini mesti gak punya TV orang ini. Itu kan dulu sudah. Itu luar biasa. Karena konsultannya ke sana langsung. Makanya berani-berani wali itu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Coba para wali datang. Haji itu enggak boleh coba. Orang Nusantara itu kan enggak boleh haji. Waktu para wali datang. Karena kalau sampai orang di Nusantara yang beragama Hindu ini haji, ini pasti bermasalah. Karena simbol Islam sama simbol Hindu itu kemiripannya kuat. Di sini nggak boleh dengan candi tumpuan batu. Begitu haji khawatir konslet di sana kok tumpuan batu juga. Ka'bah. Di sini tidak boleh dengan air suci. Sampai sana lu kok zam-zam air suci juga. Di sini tidak boleh dengan Linggayoni. Di sana ketemu Jabal Rohmah sama-sama tugu batu. Di sini tidak boleh jalan melingkar dengan kayak apa melingkari candi dengan kain selempang. Loh, kok sampai sana tawaf kain selempang juga? Hanya warnanya satu kuning, satu putih. Di sini kalau selesai perjalanan suci digundul, sampai sana kok tahalul? Kok urusannya rambut juga cuman enggak terlalu banyak. Selesai perjalanan suci menyembelih hewan namanya gadri, sampai sana korban. Loh, ini diantisipasi, maka enggak usah ke sana dulu. Hajinya di mana? Di masjidnya masing-masing sebanyak 41 kali sholat Jumat. Tidak pernah putus, itu sama dengan pergi haji. Makanya orang-orang di Jawa waktu itu pergi ke Gunung Merapi. Karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi, punyanya Syekh Jumadil Kubro. Sehingga ada orang pergi ke sana, pergi haji. Tapi begitu sekarang sudah terbuka seperti pergi hajinya ke sana. Jangan dituduh orang dulu sasat gara-gara pergi haji ke Gunung Merapi. Loh ini loh, arkeologi pengetahuan penting dalam hidup. Ini jadi bangsa ini itu canggih dari dulu. Nah, enggak kayak sekarang. Sekarang ini simbolnya mau dikeluarkan semua. Kenapa? Karena orang tidak ada lagi yang online ke sana. Jadi gayanya itu download, padahal sesungguhnya ibit objit itu. Loksit objit itu sesungguhnya. Duh, ini kan lu kalau sekarang coba itu terjadi. Haji tidak boleh gitu. Wow, ngamuk sekarang itu. Kamu kafir. Padahal peristiwanya hampir mirip sekarang. Orang berbondong-bondong pergi umroh, pergi haji. Tapi duitnya untuk ngebom Yaman, sampean bagaimana? Apa enggak pusing jenengan? Lah. Ini sebenarnya ini keberanian para pendiri bangsa ini luar biasa. Gitu. Ya. Nah, jadi sudah dari dulu. Nah, pergerakan seperti ini, ini kan tidak di dalam oleh, makanya menurut saya orang-orang UIN ini mesti menggali. Saya kemarin di Jambi, di Jambi, Bengkulu. Di Bengkulu itu ada tradisi besar setiap bulan Muharram namanya tabut. Jadi melarung sesuatu ke laut kayak menara-menara kecil. Orang Padang menyebutnya tabui. Itu di bulan Muharram. Ini yang beliau kayaknya dari sana juga ya. Orang Medan, Pak Ferdi ini juga Medan. Ibu ini Medan, saya sendiri Jawa. Makanya saya mau cerita, orang Jawa ketemu orang Medan itu susah. Kenalkan nama saya Rohman Batubara. Panas jenenge. Ilham si api-api, panas juga. Alim Abu Bakar, panas juga. Ya Muafik kan gimana terus ketemu panas semua ini. Ya udah Muafik pemadam kebakaran. Ketemu orang Medan itu susah. Kenalkan nama saya Alim Nabi Tupulu. Jenengi pitung puluh aja ini. Karim Pasaribu, jenengi sewu. Muafik pitung atas seket. Nah begitu Pak Ferdi datang ke Jawa masalah. Bu beli es teh. Eh enggak usah pakai teh. Mboten wonten Mas. Eh tidak usah pakai santen. Untelas. Eh tidak usah pakai gelas. Wong edian lho, Bapak tahu saya dari Medan. Loh, saya kaget itu. Jadi ini cerita dan itu pro kontra di sana. Tabut. Oh ini Syiah. Kebetulan yang datang ke situ duta besar Iran 3 kali. Saya katakan tabut ini Islam asli. Islam asli ini tabut ini berarti Islam yang datang ke sini dibawa oleh keluarga Nabi. Kenapa? Karena di bulan Asyura, ya, tanggal 10 Asyura itu memang ada peristiwa besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terbunuhnya seluruh cucu Rasulullah di Karbala. Kenapa? Karena Sayyidina Husain mau pulang ke Karbala. Karena Persia adalah kampung halamannya Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain menantunya Raja Rustum, Raja Persia. Sehingga Raja Rustum waktu itu masuk Islam. Orang Persia kalau beribadah itu menyembah api karena Majusi. Api Persia ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Maka seluruh orang Islam melihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka semua pengen bangun Manaro. Sampai Jakarta namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Nah, di 10 Asyura ini dibantai. Maka itu menjadi bulan duka. Lah keranda-keranda Persia itu bentuknya kayak menara-menara kecil itu untuk ngangkut jenazah. Lah ribuan nyawa diangkut dengan jenazah itu, itulah yang menjadi sejarah, jangan diulang lagi. Nah, mereka terus terakhir melukai diri karena memang ini keluarga. Nah, yang masuk ke Indonesia juga jadi jalur itu. Makanya di Indonesia bulan Asyura di Jawa itu misalnya namanya Suro, karena orang Indonesia kalau mengambil pantatnya aja. Iya kan? Muhammad Mat, Arifin Ipin, Abidin Bidin, gini. Nah, Asyura. Makanya di bulan Asyura, Suro itu kalau di Jawa dan sekitarnya orang enggak mantu. Enggak ngawinin anak karena itu bulan duka. Bikin bubur merah putih, merah bertanda darah tumpah, putih bertanda tulang pecah. Nah, santri-santri biar enggak lupa bikin santunan anak ya yatim di bulan Asyura. Loh, di Jogja muter beteng tidak pakai ngomong, itu bulan duka, jangan terlalu banyak mulut. Di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet, taiknya diusap-usapkan. Ini bulan duka, jangan bersolek atau berdandan. Akan tetapi kemudian ini oleh Belanda, karena ini menghasilkan kekuatan, ini dibalik bahwa ini karena tahayulnya orang Jawa menganggap Nyi Roro Kidul mantu. Dan kita mengikuti itu, padahal yang mengatakan Nyi Roro Kidul mantu itu namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang miskin yang takut, yang gak kuat melarat, ikut Belanda bergelar Kiai Tunggul Ulung nulis dua serat namanya Sabdo Palonoyo Kinggong dan yang satu Darmo Gandul Gadulu. Gadulu cum. Ini wong intelektual mesti nulis ini buka ini. Saya enggak sempat coba kalau saya sempat tidak tulis. Rakober saya ini. Nah, serat dari Sabdo Palonoyo Kinggong dimulai dengan serangan Demak ke Majapahit, padahal Majapahit diserang Kirindrawardhana, Kirindrawardhana diserang oleh Demak. Oleh Darmo Gandul Gadul itu lebih marah lagi, parah itu. Darmo Gandul itu bahasa Jawa meng trimo gandul. Ya telur dua itu. Gandul di mana? Di Gatholoco. Gatholoco itu olok-olok kepada orang Islam yang sunat, gatholnya meluncu. Maka Darmo Gandul ini gandul di gatol meluncu itu Gatholoco. Nah, untuk melakukan penyempurnaan hidup mencarilah Dewi Perjiwati. Lah Perji itu artinya kan itu, Vagina. Loh, ini kan. Jadi orang kalau enggak ini, nah ini bangsa ini kuatnya di situ. Nah itu kuatnya di situ. Loh makanya kemudian inilah para wali. Nah wali inilah yang menggerakkan kemudian proses perubahan besar ini. Ada yang ke Sulawesi Datuk Ribandang, ke Sumatera namanya Aryo Abdillah, ke Kalimantan namanya Hatib Dahyan. Makanya begitu ini bersatu diserang sama Belanda, Belandanya pergi, persatuan kesamaan ini disebut wilayah. Artinya apa? Ini daerahnya para wali. Al-wali meninggalkan wilayah. Ro'iyah, musyarakah, musyawarah, ya, majelis, kursiun, wilayah. Ini bukan bahasa orang di pinggir jalan. Ini bahasa resmi menjadi bahasa undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bangsa ini dari dulu memang dipersiapkan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan kebangsaan. Perbedaan bangsa itu disiapkan. Makanya sekarang tiba-tiba kok orang mudah sekali nyinyir. Kul ya ayyuhal non muslim. Ya enggak begitu dul maksudnya. Lu jangan gitu. Ini kita sedang merawat bangsa dan negara. Dan ini tanggung jawab bersama. Saya yang sudah terlanjur disebut kiai menjalankan dharma bakti saya kepada bangsa dan negara seperti ini. Kan gitu. Nah, sekarang bangsa ini mengalami pergeseran. Dunia sedang bergeser bandulnya. Dulu bandulnya dipegang oleh Amerika. Kenapa Amerika mampu menguasai bandul dunia? Dia menguasai sumber energi. Sumber energi itu dari mana? Dari minyak, karena hasil revolusi industri. Minyak terbesar disuplai oleh siapa? Oleh Arab, lewat Aramco, Arab American Corporation. Kenapa kemudian suplai minyak dari Aramco? Karena Aramco adalah desain awal setelah runtuhnya khalifah Turki Utsmani. Jadi runtuhnya Turki Utsmani itu kenapa? Karena ada persiapan mengambil minyak. Sehingga Arab mengkudeta Turki Utsmani yang kemudian jadi Saudi Arabia. Belakang gitu setelah Aramco kuat. Akhirnya melahirkanlah emosi-emosi loh. Setelah bebas malah diserahkan kepada Amerika ngelawan mereka. Lahirlah kelompok-kelompok yang kemudian menjadi embrio-embrio perlawanan. Dengan gitu. Nah, setelah itu Aramco enggak kuat bertahan. Karena ada bangsa-bangsa yang ternyata tidak suka dengan cara-cara Amerika yang seperti itu. Dia cari minyak sendiri. Dapatlah di negara Syiah sama negara Sunni. Membentuk blok besar yang namanya Shanghai Corporation. Ini kan pergeseran dunia ini mau seperti apa? Ini yang terjadi di hari ini. Di zaman Pak Karno, yang terjadi dengan bangsa ini apa? Setelah runtuhnya Hitler, pergeseran bangsa ini, pecahnya perang antara Amerika sama Soviet. Itu sebab runtuhnya Hitler tahun 48. Bangsa ini mau ikut siapa? Bung Karno tahu, gak mungkin ikut ke kiri atau ikut ke kanan. Karena kita multibang bangsa. Sehingga Bung Karno bikin non-blok. Dipaksa lagi Bung Karno marah di sidang tahunan PBB tahun 60. Kami tidak akan ikut blok barat maupun blok timur. Karena bagi kami hari ini bangsa menjadi rusak karena terlibat dalam blok barat dan blok timur. Amerika dan Soviet sekarang mendalangi perang di seluruh dunia. Bangsa yang mendalangi perang adalah bangsa yang tidak baik. Bangsa yang tidak baik berarti falsafahnya tidak baik. Artinya manifesto komunisnya Soviet tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik. Kami punya bangsa. Kami punya bangsa, puluhan suku, puluhan bangsa mampu bersatu karena kami pakai Pancasila. Kalau kalian dunia mau bersatu, ganti manifesto komunisnya Soviet, ganti Declaration of Independence-nya Amerika dengan Pancasila. Siapa berani begitu? Itu Bung Karno. Tapi akhirnya Bung Karno juga jatuh juga karena yang dihadapi di Singo, bangsa besar itu. Nah sekarang apa yang terjadi? Ini pergeseran Shanghai Corp dengan yang namanya United Kingdom. Ini sedang tawur. Sedang tawur. Tumpangan kekuatan Amerika terkuat itu Yahudi. Yahudi di bank devisa New York-nya itu. Yahudinya gak suka Amerika perang. Karena Yahudi sudah sangat sangat lama membiayai dunia agar tentram lewat funding demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. Akhirnya dia gak suka, ditarik duitnya dari bank devisa New York, $8 triliun. Hasilnya apa? Inflasi di Amerika. Mau tidak mau dia harus jual obligasi. Yang beli siapa? Shanghai Corp. 2012 kemarin jatuh tempo. Nah sekarang ini sedang bertarung. Nah bangsa ini mau kemana? Mau ke sini, gajah mati? Atau kemana? Ini sedang bergeser ke sini, maka di sini ada keributan, selalu keributan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kita mampu membaca bangsa ini mau bergerak kemana. Kita terlalu keras dengan Jepang, tutup pentil nggak dikirim, abruk itu. Keras dengan Cina, jarum nggak dikirim, konveksi mati semua di Indonesia. Dengan Amerika keras dikit, dibom 3 kali gitu dengan nilai transaksi $5 juta sekali transaksi di bank Singapura, mati kita karena 1 jam lebih awal di situ. Kita mau ngomong apa? Jadi kita tidak sesederhana yang kita ini apa maunya? Kalau kita jernih dikit mikirnya, dan saya harapkan pramuka ini jernih berpikirnya. Jernih nggak bisa sesederhana yang kita bayangkan. Ini mengatur negara. Itu. Gus Dur kenapa ke Israel? Bayangkan. Ya karena seluruh pemilik barang dunia itu kalau nggak Israel ya Cina waktu itu. Sementara barang masuk ke Indonesia disandra oleh Selat Malaka. Keuntungannya dari situ. Ini gimana? Ya sudah lompat aja dengan kerjasama dengan pemilik barang. Gus Dur belum keluar di sini sudah tumbuh kelompok anti Yahudi, anti Cina. Ya negaranya susah. Piye? Coba ya. Bayangkan. Akhirnya Gus Dur ngamuk di Paris Club itu. Ya sudah, kami tidak bayar utang tahun ini. Tolong minta moratorium penundaan pembayaran utang seperti yang diberikan kepada Venezuela, Peru dan sekitarnya. Enggak disepakati di Paris Club. Marah Gus Dur. Ya sudah, kalau Indonesia dianggap berbeda dengan Amerika Latin, kita tata ulang dunia pada tata dunia pertama. Kembalikan orang Amerika kepada orang Spanyol dan orang Inggris. Serahkan benua Amerika pada orang Aboris, kepada orang Indian. Pulangkan orang Inggris dan orang Spanyol dari Australia. Serahkan pada orang Aborigin. Pulangkan orang Spanyol dan Inggris dari New Zealand. Serahkan kepada orang Maori. Kami bangsa menjadi seperti ini karena kalian jajah 350 tahun. Harta benda kami kalian kuras. Bahkan patung Ken Dedes masih di sana. Serat Empu Panulumu disebut semua sama Gus Dur. Kalau kita mau tata ulang dunia pertama, kembalikan semua itu. Patung Ken Dedes dihitung semua. Kalau masih kurang, saya tambahi. Kalau lebih, kembalikan kelebihannya. Jatuh juga Gus Dur besoknya. Duh, ini bangsa. Sampai ini orang waras, tolong ya. Orang waras. Nah, problem-problem di sana itu akhirnya menghasilkan residu-residu perlawanan di Filistin. Lahirlah termasuk Fatah, Hamas, Hizbut Tahrir sebagai bagian dari Tangdimul Jihadnya Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Taqimuddin An-Nabhani. Di sana melakukan perlawanan Ikhwanul Muslimin muncul di Mesir. Kemudian di timur, di belahan India dan sekitarnya, muncul Salafi memerdekakan Arab, memerdekakan Afghanistan dari Soviet. Tapi begitu merdeka, bangsa ini kan kembali kepada perbedaan. Ternyata Palestina beda-beda juga agamanya. Hizbut Tahrir gak siap. Akhirnya dia pergi juga dari Palestina. Ikhwanul Muslimin karena gak siap juga dengan perbedaan ini, keluar dari Mesir. Salafi gak kuat perbedaan di mana, di Afghanistan, keluar jadi Taliban. Nah, kelompok-kelompok ini sekarang sudah tidak bertuan dan tidak berwarga negara. Mereka ini dalam bahasa Jepang namanya Ronin, samurai tak bertuan. Duh, tepuk, oh, nek pengen tepuk, gak apa-apa. Gak usah malu. Kok tepuk kok, kayak tepuk pramuka. Peng. Itu benar apa-apa. Nah, ini semua membayangkan kesini akan punya ikhwan, punya ukhuwah, punya saudara, gitu loh. Karena di sini kaum muslimin mayoritas, maka mereka datang ke sini dengan terma ukhuwah, atiullah wa atiur rasul, mari bersaudara. Tapi tunggu, karena mereka ini kelompok politik. Begitu ukhuwah ini jalan, gerakannya menjadi gerakan politik, terlihat ulil amri. Begitu terlihat ulil amri, mereka lupa ukhuwah karena ulil amrinya minkum, kumnya dia sendiri. Ini yang terjadi. Ukhuwah, tapi kalau sudah lihat ulil amri, kumnya dia sendiri. Maka mereka enggak pernah bisa membangun secara bersama-sama. Nah, itu makanya sekarang ini terma besar kaum muslimin dari dulu sudah menjadi la islama illa bi quwatin, wala quwata illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin, la ta'ata illa fi ta'atillah. Kuat, tapi harus ada jam'iyah, harus ada kepemimpinan. Kepemimpinan kuat kalau ada ketaatan. Ketaatan hanya kepada Allah. Ini diruntuhkan dari atas. Kamu enggak taat kepada Allah karena kamu ahlul bid'ah, ahlut thaghut. Karena kamu tidak taat kepada Allah, kamu gak boleh patuh sama pemimpinmu itu. Pemimpinmu itu ahlul bid'ah, syi'ah, apa-apa dimunculin semua untuk meruntuhkan ketaatan kepada pemimpin. Kalau sudah seperti itu, ketaatan kepada organisasi, dihajar organisasimu jelek gini. Sampai nanti runtuh datar, apa yang terjadi? Mereka membayangkan ukhuwah ini mampu mengambil ulil amri. Ini kan teori political engineering. Betul. Nah, untungnya kita dianggap bodoh. Jadi kita biasa-biasa karena dianggap bodoh. Akhirnya kita tenang, wong dianggap bodoh biasa aja enggak apa-apa. Jadi akhirnya kiai dianggap bodoh, TNI dianggap bodoh, tentara dianggap bodoh, presiden dianggap bodoh semua. Ini teori political engineering untuk meruntuhkan sebuah bangsa. Jadi yang dianggap bodoh itu bukan cuma kiai dianggap bodoh. Iya. Kiai Said dianggap bodoh, Buya Syafi'i Ma'arif dianggap bodoh. Semua panglima TNI dianggap bodoh. Panglima apa, Kapolri dianggap bodoh, presiden dianggap boneka. Ini kan teori yang sama untuk menghancurkan sebuah bangsa. Lah, kalau kita bodoh, ikutlah kebodohan itu sampai bangsa runtuh. Lu kok mepek tok. Coba sekarang, mana ada orang dianggap pinter? Enggak ada. Semua dianggap bodoh. Enggak ada orang dianggap pinter sekarang. Gitu. Bahkan seorang penyanyi aja dianggap bodoh, dianggap sesat. Haddad Alwi nyanyi Umi, itu Syiah. Loh, hubungannya apa Syiah karo Umi? Di Indonesia yang lebih serem dari itu ada, Indung-Indung. Itu lebih serem dari lagu Umi. Aduh aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu loh, kenapa? Itu istri Rasul. Apalagi orang Betawi, Fatime jande kaye. Lu Fatime itu istri Rasul. Jangan kaitkan sesuatu yang memang orang sini gak ada masalah. Orang Syiah di sana masalah dengan Yazid bin Muawiyah, maka tidak ditemukan nama Yazid di Iran. Di sini biasa aja, Pak Ali anaknya namanya Yazid, anaknya namanya Muawiyah, biasa kalau di sini. Kita ini biasa. Nah, ini kan mencoba menghubungkan ke sana, ke sana. Kenapa? Milenial. This is millennial. What's millennial? Millennial killing everything. Pramuka ora ngerti. Millennial itu membunuh segalanya. Apa? Selesai. Oh iya, Jumatan. Oh, 15 menit lagi. Enggak apa-apa. Millennial. Millennial kan membunuh jarak dan waktu. Orang lupa jarak dan lupa waktu. Padahal Islam misalnya dulu sudah diajarkan jarak dan waktu, namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini jarak dan waktu, tapi karena milenial orang lupa. Handphone bisa dipegang langsung cari ayat Quran surat berapa, hukum surat berapa. Kalau kita tahu, kalau kita terbiasa jarak dan waktu, pengen lihat gajah Afrika, kita tahu jaraknya jauh. Makanya dulu mesti nunggu flora dan fauna. Acaranya TVRI, Pak. Hanya tahu flora dan fauna baru bisa lihat gajah. Sekarang orang lihat gajah enggak perlu lihat flora dan fauna. Ambil handphone sudah, tinggal ketik tengu Afrika keluar. Kinjeng kawin keluar di sini kan ya. Kita kalau mulai kuliah dulu jatuh cinta sakit. Karena rindu itu berat. Jangan rindu, rindu itu berat. Mesti nulis, cari kertas pink yang warnanya harum. Dek, aku sudah mulai masuk kuliah di Jakarta. Aku merindukanmu karena aku yakin engkau pun sekarang sudah masuk penjara suci. Masuk pondok pesantren maksudnya. Penjara suci. Aku tulis sajak-sajak rindu ini untukmu karena kau di sana, aku di sini. Malam hari ini tak bisa ku tahan betapa aku merindukanmu. Tapi walaupun jarak dan waktu yang berbeda, aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Tertanda, aku yang selalu merindukanmu. Begitu cak. Lu dulu cari Pak Pos panjang, rindu sekali, sakit rindu. Sampai lihat tiang pintu pun seperti lihat wajah dia. Sekarang anak milenial nggak bisa merasakan itu, karena cinta begitu tidak indah. Itu macet. Langsung dikirim, bawahnya tulisin mah. Ini milenial. Makanya orang lupa estafeta yang panjang, ingat siratal mustaqim, lupa siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau kita kan dari dulu diajarkan ila ruhi ila hadrati sebagai penghubung. Makanya santri itu dalam beragama tenang karena tetap bertahan dengan konsep ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu kan bergerak, wal jamaahnya nabi sahabat, wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in, wal jamaahnya tabi'ut tabi'ut. Terus saya ini wal jamaahnya ulama, sudah wal jamaah ulama yang ada di Indonesia. Enggak mungkin kurban pakai unta karena wal jamaah sini enggak lahir unta, lahirnya kebo sapi. Memaksakan diri kurban pakai unta, tangkap Pak Ferdi karena nyuri untanya kebun binatang pasti. Lu kan gitu, yang sana bisa makan tiga jari karena di Arab sana. Wal jamaah sini soto Betawi tiga jari kok cara kaget. Nah ini kan kesadaran ruang dan waktu ini kan penting. Saya menjadi muslim, menjadi amanu diajari bapak saya. Bapak saya diajari gurunya. Itu, diajari Kiai Faqih. Ini contoh aja saya. Kiai Faqih diajari sama Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi diajari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari diajari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari diajari Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid diajari Kiai Abdul Halim. Ya Abdul Halim diajari Kiai Sufyan. Ya Sufyan diajari Kiai Jabbar. Ya Jabbar diajari Kiai Abdul Rahman Sambu. Diajari sama Mbah Benowo. Diajari Mbah Sunan Geseng. Diajari Jeng Sunan Kalijogo. Diajari Sunan Bonang. Diajari Sunan Ampel. Diajari Mbah Brohim Asmorokondi. Diajari Syekh Jumatil Kubro. Diajari Syekh Muhammad. Diajari Syekh Ahmad Jalaluddin. Diajari Syekh Abdul Malik. Diajari Syekh Alawi Amil Faqih. Diajari Syekh Ahmad Sohib Mirbat. Diajari Syekh Ali Khalik Qasam. Diajari Syekh Alwi. Diajari Syekh Muhammad. Diajari Syekh Alwi. Diajari Syekh Ahmad Al-Muhajir. Diajari Syekh Aisyah. Diajari Syekh Ubaidillah. Diajari Syekh Muhammad. Diajari Syekh Ali Uraidi. Diajari Syekh Ja'far Shadiq. Diajari Syekh Baqir. Diajari Syekh Ali Zainal Abidin. Diajari Sayyidina Hasan Husain. Diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari Rasulullah langsung. Ini loh, ini produk ahli sunnah wal jamaah iki. Makanya untuk cinta Rasul aku sholawatan karena aku ini produk wal jamaah. Ini produk Rasulullah ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi jadi ya gitu. Nah produk saya ya, ya Rasulullah, salamun ali. Ini produk. Enggak ketemu ya. Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dino ni Senin rolas mulut tahun gajah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak produk Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Produk Sunda. Lah inilah namanya ahli sunnah wal jamaah. Tapi oleh milenial jarak dan waktu dipotong, semua langsung mengambil akses kepada Rasulullah sehingga lupa pangkat dan kedudukannya. Inilah yang sekarang terjadi, milenial killing everything. Lah pramuka mau berada di mana dalam situasi seperti ini? Kamu nanggung bangsamu yang seperti ini, yang harus kamu arahkan untuk punya guidance berselancar di antara singa-singa dunia, di antara kekuatan Shanghai, di antara kekuatan Yukukusa, di antara kekuatan Yahudi, di antara macam-macam bangsamu ini berselancarnya seperti apa? Karena kita persis di antara apa? Di antara lempeng dunia. Kita persis di antara dua samudra. Yang dunia manapun gak ada yang punya. Amerika boleh punya apa saja, Cina boleh punya apa saja, sampai simpak mereka produksi, sampai apa saja mereka produksi. Eropa punya apa saja yang mereka tidak punya, dan hanya milik Indonesia itu cuma satu. Apa? Matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu hanya milik Indonesia. Kecil-kecil gak apa-apa, tapi kita berada di belahan buminya yang paling baik namanya Indonesia. Saya usah malu menjadi orang Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Mufid MA. Saya pernah doa pakai hasdu. Jadi tak sekedar cerita. Dia ada cerita. Bapaknya Gusipul jadi murid, pernah mau pergi ngaji. Naik gereja itu jatuh ke sawah. Seluruh bajunya itu masuk lumpur. Mampir di rumahnya Pak Lurah untuk ganti. Ternyata bajunya Pak Lurah yang paling baik itu baju pramuka. Sehingga akhirnya Kiai Yusuf itu pengajian dengan pakai topi pramuka, baju pramuka, celana pramuka. Itulah barokahnya punya anak jadi wakil gubernur. Barokah pramuka. pembulunya ya sudah tak taruh dulu jalan pembulunya. Ini saksi. Jadi kalau nanti ada warga pramuka masuk surga, saya nggak ada di antaranya. Tapi juga saya kalau saya di surga kalian nggak tak taruh. Itu yang perlu mengurus doa. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama.